الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل فقال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. Yang dikasihi seluruh ahli jawatan kuasa tadbir kepada surau kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai-pegawai surau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibacakan di dalam mukaddimah kepada ucapan saya tadi ialah ayat yang ke-66, ayat yang ke-6 daripada surah yang ke-66, surah At-Tahrim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli kamu, naro, daripada neraka. Saudara-saudara, di dalam ayat itu Allah mengingatkan kepada seluruh daripada orang-orang yang beriman daripada neraka yang diciptakannya. Allah yang menciptakan neraka dan Allah yang menciptakan manusia, serta Allah telah memberikan peringatan kepada manusia daripada bencana azab neraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Allah yang mencipta manusia mengetahui sejelas-jelasnya apakah kemampuan dan keupayaan serta kekuatan yang dimiliki oleh manusia di dalam menghadapi azab yang disediakan oleh Allah itu. Manusia tidak mampu untuk menanggung keseksaan neraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Walaupun dalam tempoh masa yang terlalu dan teramat singkat, tetapi kelemahan manusia yang diciptakan oleh Allah itu tidak akan berupaya untuk menghadapi bahana bahaya keseksaan neraka yang menjadi tempat Allah menyeksa makhluknya yang melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sebelum manusia dibangkitkan di lembah mahsyar, Allah mencipta suatu keadaan dan suasana yang menghancurkan alam ini. Suasana yang dikenali dengan nama kiamat. Dan setelah Allah memusnahkan seluruh alam maya tersebut, lalu kemudian Allah akan membangkitnya kembali untuk dibuat perhitungan dan perkiraan kepada apa yang dilakukan oleh manusia. Orang-orang yang berjaya di dalam kehidupan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan terlepas bebas dari siksa neraka yang disediakan oleh Allah. Adapun orang-orang yang gagal untuk melengkapkan tugasnya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, dan sebahagiannya kecundang sebelum sampai ke tempat malaikat menimbang, menyukat dan mengukur pahala dan kebajikan yang dilakukan oleh manusia. Saudara-saudara, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk pergi ke tempat orang menimbang pahala itu, manusia kena lalu satu jambatan. Disebutkan di dalam satu hadis Nabi bagaimana ketika Allah berfirman, qala ana rabbukum fayaqulu anta rabbuna thumma yudrubul jisru ala jahannam wa tuhallu syafa'atu Allahumma sallim sallim. Qila ya Rasulullah wa mal jisru? Qala dahdun muzillatun fiha khatatibu wa kalalibu wa hasakun takunu binajdin fiha syuwaikatun yuqalu laha as-sa'danu fayamurul mu'minuna katorfil aini wakal barqi wakal rihi wakal tuyuri wakal ajawidil khayli warriqabi fanajin musallamun wa makhdushun mursalun wa makdusun fi nari jahannamam au kamaqal wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud kepada hadis yang sama-sama kita bacakan itu, di dalam dialog tersebut, di dalam hadis tersebut menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika membangkitkan manusia di lembah mahsyar, lalu Allah berfirman kepada mereka, qala ana rabbukum, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, aku adalah Tuhan kamu. Fayaquluna anta rabbuna, maka menjawablah bagi pihak manusia, sesungguhnya engkau adalah Tuhan kami. Thumma yudribul jisru ala jahannam, kemudian dibentangkan al-jisru di dalam bahasa Arab, ala jahannam, jisru dalam bahasa Arab, di dalam bahasa kita jambatan. Thumma yudrabul jisru ala jahannam, kemudian dibentangkan jambatan di atas permukaan neraka jahannam. Lalu Nabi yang menceritakan perkara itu berdoa kepada Allah, Allahumma sallim sallim, wahai Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah. Lalu sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila ya Rasulullah wa mal jisru, ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jisru itu apa dia, wa mal jisru, dan apakah yang dimaksudkan dengan al-jisru itu? Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memberikan jawapan, dahdun mazillatun, tempat lalu yang menggelincirkan, tempat laluan yang menjerumuskan orang-orang yang lalu di atasnya. Fiha khototibu, di atasnya besi-besi cangkut yang mencangkuk, dan di atasnya dawai berduri yang sentiasa mengait dan tumbuh. Di atas jambatan itu hasakun, seperti mana sejenis tumbuhan yang tumbuh di kawasan Najat di semenanjung tanah Arab, sejenis tumbuhan yang melata di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mempunyai bentuk talian yang berkait serta lihat keadaannya, yang sentiasa mengait sesiapa juga yang lalu di atas jisrun tersebut. Lalu pohon jenis itu disebut oleh orang Arab sebagai Sa'dan. Kemudian Nabi mengatakan bahawa di kalangan orang-orang yang beriman, fayamuru fayamurul mu'minuna, maka lalulah orang-orang yang beriman di atas jambatan tersebut, katarfil aini, pantas seperti mana kedipan mata, sepantas mata yang berkedip dan ada yang lalu di atasnya, kalbarqi, seperti mana kilat yang menyambar dan ada pula yang lalu di atasnya seperti angin yang bertiup, dan ada juga yang lalu di atasnya seumpama burung yang terbang, dan ada juga yang lalu di atasnya sebagai penunggang-penunggang kuda ataupun unta. Nisbah kecepatan dan kepantasan masa yang diambil oleh mereka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manusia yang lalu di atas jambatan tersebut terbahagi kepada tiga. Yang pertamanya makhdush, yang pertamanya fanajin musallamun, selamat dan sejahtera tanpa sebarang masalah. Yang keduanya wa makhdushun mursalun, yang berhempas pulas, dikait dan dicangkuk oleh besi-besi pengait yang tajam dan dawai berduri yang hidup dan dibaluti oleh tumbuh-tumbuhan berduri. Walau bagaimanapun, selepas berhempas pulas, melepaskan diri, meluluskan diri daripada ranjau yang melata hidup di atas jambatan itu, akhirnya mereka lepas juga ke seberang di sebelah daripada tebing tempat Allah memulakan, menjadi permulaan tempat orang-orang memulakan perjalanan. Walaupun selamat, tetapi kesan kaitan duri dan cangkuk yang tajam menggosakkan sebahagian daripada anggota dan tubuh badan mereka. Dan yang ketiganya wa makdusun finari jahannam, yang bertambun di dalam neraka jahannam itu. Makdusun finari jahannam, makdusun maknanya bertambun-tambun, bertambun di dalam neraka jahannam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Wal a'yadu billah. Saudara-saudara, yang bertambun di dalam neraka jahannam itu ialah golongan manusia yang tidak mampu melepaskan diri daripada kaitan, daripada tambatan dan cangkukan besi-besi hidup, dawai yang hidup di atas jambatan tempat lalu itu. Lalu mereka terjerumus ke dalam dasar neraka yang menyala-nyala itu. Saudara-saudara, golongan yang lepas ke seberang sana akan dihadapkan ke mahkamah Rabbul Jalil, akan dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada yang lepas lulus seperti mana kilat yang menyambar, ataupun sepantas kedipan mata, ataupun yang diumpamakan dengan perumpamaan-perumpamaan yang lain oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang lulus bebas daripada mahkamah Allah itu akan dibawa masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dihisab. Ada juga yang akan diumban terlebih dahulu ke dalam neraka Allah, kemudian dikeluarkan untuk dimasukkan pula ke dalam syurga. Dan ada juga yang dipanggil ke tepi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diampunkan segala dosa sebelum dihadapkan ke mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang terjurus makdusun fi nari jahannam, ialah golongan yang dijerumuskan sebelum dibawa ke mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antara manusia Islam yang beriman kepada Allah yang dijerumuskan ke dalam neraka sebelum melalui proses hisab itu, antaranya ada 6 golongan yang dibilang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mampu untuk membebas dan melepaskan diri dari peranjau yang hidup di atas jambatan yang membentangi puncak neraka jahannam Allah Subhanahu wa taala itu. Sabda Nabi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sittatun bisittatin yadkhuluna nara yaumal qiyamah qoblal hisab. Maksudnya 6 golongan manusia yang masuk neraka sebelum dihisabkan segala amalan yang dilakukan oleh mereka, dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat nanti. Sittatun bisittatin, 6 kelompok, 6 jenis manusia dengan 6 jenis kesalahan. Yadkhuluna nara yaumal qiyamah, masuk ke dalam neraka pada hari kiamat. Qoblal hisab, sebelum daripada dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasul yang dibangkitkan oleh Allah? Sahabat-sahabat ni dia orang tanya bukan kerana nak tengok muka orang lain, tetapi kerana nak mengelakkan diri mereka termasuk di dalam mana-mana bentuk 6 kumpulan manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berlaku di zaman kita ni, bila sebut 6 golongan, masing-masing manusia dia tengok muka orang. Tengok muka orang apa? Sahabat-sahabat dia tanya takut dia termasuk di dalam salah satu daripada mana-mana bentuk golongan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Lalu Nabi kira satu-satu. Yang pertamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al umara'u bil jawri. Yang kedua, kata Nabi, wal arabu bil asabiyyati. Yang ketiga, thalithan, kata Nabi, watujaru bil khiyanati. Yang keempat, kata Nabi, wadahakinu bil kibri. Yang kelima, kata Nabi, wa ahlu rustaqi bil jahalati. Yang keenam, kata Nabi, wa ahlul ilmi bil hasadi. Au kama qal, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud kepada apa yang dibilang satu persatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nombor satu yang disebut awal oleh Nabi ialah orang-orang yang masuk neraka tanpa hisab sebelum hisab itu, ialah para pemimpin dengan kezalimannya. Al-umara'u bil-juri atau bil-jawri, al-ulama'u bil-jawri, al-umara'u bil-jawri, para pemimpin dengan kezaliman yang dilakukan oleh mereka. Orang-orang yang jadi pemimpin hendaklah menjauhkan kezaliman. Apakah yang dimaksudkan dengan kezaliman? Adakah Islam meletakkan membunuh, menyakiti manusia sebagai kezaliman? Itu sebahagian daripadanya. Kezaliman ialah meletakkan sesuatu, wad'u syai'in fi ghairi makanih, letak sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi, siapa-siapa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa amanah kepimpinan, mereka hendaklah menjauhkan diri dari perkezaliman yang mungkin menjadi amalan dan perbuatan di dalam mereka menguruskan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kata orang Arab dengan semangat kebangsaannya, Al-Arab wal-Arabu bil-Asabiyyati, orang Arab dengan tendensi perkaumannya, dengan kecondongan semangat kebangsaannya. Orang Arab ni, tuan-tuan, sebangsa dengan Nabi. Bahasa mereka dipinjamkan menjadi bahasa syurga. Bahasa mereka dipinjamkan menjadi bahasa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Darah mereka berkongsi dengan darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka hampir kepada Islam. Maknanya mereka hampir kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa tidak saja digunakan di dalam surat Kabar, tetapi di dalam Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kitab-kitab muktabar ditulis, disusun, diatur di dalam bahasa Arab, walaupun barangkali pengarangnya ada yang bukan Arab. Ini bahasa Arab. Orang Arab, keistimewaan mereka tinggi di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, tuan-tuan, orang Arab dengan kehampiran mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir dengan Islam, bahasa digunakan di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meminjamkan bahasa Arab di dalam menurunkan kitab suci Al-Quran. Pun begitu, orang Arab tidak boleh menjadikan kebangsaan Arab mereka sebagai dasar di dalam kerja buat mereka. Kalau mereka menjadikannya dasar, maka mereka akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang Arab yang merupakan adik-beradik Nabi, bahasa digunakan di dalam syurga, dipinjamkan di dalam Al-Quran, pun tak boleh mereka berpegang bertaut menjadikan bangsa mereka sebagai satu dasar. Maka orang yang lain daripada orang Arab lebih-lebih lagi tidak boleh menjadikan susur galur bangsa mereka sebagai satu asas dan dasar kepada tindakan yang akan dilakukan oleh mereka. Dasar umat Islam ialah Al-Quran dan hadis yang diperturunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kepada zaman bayi yang terakhir nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, wa tujaru bil khiyanah, orang yang berdagang, para pedagang dengan pengkhianatan perdagangannya. Antara maksud pengkhianatan perdagangan ialah orang yang menipu timbangan, menipu sukatan, menipu ukuran dan yang seumpamanya. Maksud kepada mengkhianati perdagangan juga ialah para peniaga yang menyewa barang untuk mendapat keuntungan yang berganda. Kalau barang ada banyak, nanti barang akan turun harga. Sewok setengah, biar pasaran tergenting keperluan umat yang diperlukan. Lalu apabila barang yang tergenting, mereka boleh menaikkan harga barang. Yang ini salah di dalam Islam, termasuk pengkhianatan di dalam perdagangan. Dan termasuk maksud orang yang mengkhianati perdagangan ialah bersumpah di atas barangan yang ada untuk mendapat keuntungan yang lebih, sedangkan yang disumpahkan tidak seperti itu. Sumpah barang dia baik lah, itulah inilah, sedangkan barang tidak sedemikian rupa. Lalu dengan sumpah itu pembeli akan terpesona dan tertipu dengannya. Yang ini pun termasuk di dalam maksud pengkhianatan perdagangan dan maksud-maksud yang lain daripada yang, dan senarai-senarai yang lain daripada yang dimaksudkan, yang sama membawa makna kepada mengkhianati perdagangan itu. Asal dalam Islam orang yang berdagang mendapat pahala melepaskan fardu kifayah sekiranya mereka melakukannya menurut tata cara yang ditentukan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka khianat di dalam perdagangan mereka, orang-orang ini akan dijerumus, dilempar ke dalam neraka sebelum berlaku proses hisab dan timbangan di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tuan-tuan, Nabi sebut wadahakinu bil kibri. Dahakin ini adalah perkataan jamak, perkataan plural. Satu dipanggil duh konun, dua dipanggil duh konani, banyak dipanggil dahakin. Maksudnya pembesar, pembesar peringkat kampung, orang-orang yang berjawatan di peringkat kampung. Dengan penyakit takburnya, ada hakinu bil kibri, aduh konun bil kibri, duh kon, dah hakin, pembesar-pembesar peringkat kampung. Bahasa mana sangat tuan-tuan jawatan peringkat kampung ni, jaga surau, jaga dewan, jaga pinggan kenuri, jaga kemah, itulah pembesar kampung tuan-tuan. Apa sangat nak jaganya? Ketua 10 ke ketua 11 ke, gitulah dia pembesar di peringkat kampung. Bila mereka diserang oleh penyakit takbur, adwadahakinu bil kibri, takbur tu apa dia tuan-tuan? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menterjemahkan takbur, al-kibru bataral haqq wa ghamtun nas. Takbur ialah menolak kebenaran dan menghina manusia. Ini makna takbur. Kebenaran yang paling tinggi ialah Al-Quran. Bawah pada itu Al-Hadith. Bawah pada itu ialah akal yang waras, yang selaras dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu kebenaran, tuan-tuan. Menolak kebenaran dan menghina manusia disebutkan oleh Nabi di dalam menterjemahkan maksud takbur. Maka siapa-siapalah yang ditakdirkan menjadi orang besar peringkat kampung, peringkat taman, peringkat flat dia, maka ingat tuan-tuan, jangan ada takbur. Pegang surau panjang 60, besar 30, berapa orang boleh muat sangat tuan-tuan? Takbur situ tak boleh tuan-tuan. Pinggan mangkuk kawah 6 biji, pinggan 500 biji, takbur situ. Maka Allah murka dengan orang yang seumpama ini, dengan kemurkaan sehingga menjerumuskan empunya diri ke dalam neraka sebelum berlaku proses hisab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, wal'ayadz billah. Yang kelima tuan-tuan, wa'ah lurustaqi bil jahala. Ahli rustaq ialah ahlul qurya, orang kampung dengan penyakit jahil. Tuan-tuan, wa'ah lurustaqi bil jahala, orang kampung ni kalau jahil tuan-tuan, habis. Jahil orang kampung tak macam jahil tuan-tuan orang pekan. Orang kampung tuan-tuan, dia duduk di kampung, dia jahil. Jiran dia serupa dia juga tuan-tuan. Dia jahil, jiran dia macam tu juga. Orang duduk di kawasan bandar, dia jahil. Sebelah rumah dia pensyarah UIA, sebelah dari kanan dia pula pensyarah maktab perguruan. Dia tak mengaji, tetapi jirannya berkemungkinan daripada orang-orang yang mempunyai kapasiti tentang agama Islam yang luas. Tapi kalau di kampung, siapa dia jiran orang kampung tuan-tuan? Jiran orang kampung juga. Maknanya kalau orang kampung ni jahil tuan, jahil sungguh, sehingga tidak mengetahui di manakah batas sempadan antara kemurkaan dan keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak tahu di manakah garis pemisah di antara perkara yang berdosa dan perkara yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jahil orang kampung tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan ada keluarga kat kampung, kena balik juga sekali-sekala, bawa imej agama, bawa keterangan agama, supaya kita boleh sama-sama membantu menyelesaikan masalah kejahilan ahlu rustaq yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tuan-tuan. Macam mana pula kalau orang pekan jahil sampai macam tu tuan-tuan? Ah, yang ni lagi teruk tuan-tuan. Orang pekan yang satu taman ada pensyarah UIA 2-3 orang, ada ustaz 2-3 orang, ada pensyarah maktab perguruan 2-3 orang. Tiba-tiba dia tak tahu apa benda yang diharamkan oleh Allah dan benda yang diizinkan oleh Allah. Yang ni lagi teruklah tuan-tuan. Orang kampung tak ada peluang untuk nak mengerti, nak faham Islam, kalaulah sehingga tidak mengetahui batas sempadan di antara iman dan kufur, Allah menyeksanya. Apatah lagi kalau kita duduk dalam taman, jiran kita seorang tok guru, jiran kita seorang pensyarah pengajian Islam, tiba-tiba kita tak ambil manfaat daripada kehadiran orang-orang yang memahami tentang agama yang berjiran dengan kita. Jadi kalaulah orang yang ada peluang untuk memahami Islam, hidup berjiran dengan orang-orang yang mempunyai kapasiti keilmuan tentang Islam, tiba-tiba tidak memahami dasar-dasar penting agama Allah subhanahu wa ta'ala, amat malang. Seperti mana Abu Jahal yang mati di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidup sekampung dengan Nabi, setempat berjiran dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mati pun di depan Nabi di dalam peperangan Badar yang berlaku di lembah Badar, mati depan Nabi, hidup sekampung dengan Nabi, tetapi tidak boleh mengambil manfaat. Walaupun Abu Jahal meninggal di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak mampu mengambil kebaikan dan manfaat serta faedah daripada prasarana yang disediakan oleh Allah kepada diri dia. Dia harap, Nabi pun harap. Dia dilahirkan di Mekah, Nabi pun dilahirkan di Mekah. Dia orang Mekah, Nabi pun orang Mekah. Dia Quraisy, Nabi pun Quraisy. Mati depan Nabi tuan-tuan, tapi matinya mati tidak Islam. Jadi jangan adalah kita orang yang berjiran dengan Tok Imam, jiran dengan Tok Bilal, jiran dengan para-para guru, ustaz-ustaz, tapi tak mengambil manfaat daripada kesempatan yang disedekahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Saudara-saudara, yang keenamnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahlul ilmi bil hasad, dan ahli ilmu dengan penyakit hasadnya. Allah tidak, Nabi tidak sebut di sini wal ulama'u bil hasadi, yang memberi maksud orang-orang alim tentang agama dengan penyakit hasad. Tapi Allah Rasul sebut wa ahlul ilmi bil hasad, ahli ilmu dengan penyakit hasadnya. Maknanya di situ tidak dikhususkan bagi orang yang mempelajari ilmu keagamaan semata-mata, ilmu yang bercorak keagamaan, ilmu Islam yang bercorak keagamaan semata-mata. Tetapi apa-apa ilmu lain yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang yang mengaji matematik, golongan yang mengaji matematik, berdengkian sesama mereka, dengki itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaji, yang mempunyai ilmu tentang sejarah, tiba-tiba mereka berdengkian di medan ilmu masing-masing, yang itu pun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak, Nabi tidak sebut wal ulama'u bil hasadi, para ulama dengan penyakit hasad. Makna kata bukan saja ilmu agama, apa-apa ilmu lain pun, siapa-siapa yang menguasainya, maka kalau dia berhasad dengki dengan agama, dengan ilmunya itu, maka dia akan dijerumuskan oleh Allah ke dalam neraka, termasuk dalam 6 golongan yang dibilang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Tetapi kalau nak hasad juga, Nabi kata boleh. Dengan hasad ini, hasad yang jenis memberi kebaikan kepada umat Islam, termasuklah orang yang ada ilmu ni dia boleh hasad. Tapi hasad yang memberikan kebaikan kepada Islam, Nabi kata la hasada illa fithnaini, tidak boleh berhasad dengki kecuali dua puak daripada manusia. Mana dia tu? Yang pertama, orang yang ada ilmu, golongan manusia yang ada ilmu, hasad untuk mengembangkan ilmu itu lagi, hasad yang menyebabkan ilmu tersebut berkembang dan masyarakat boleh mendapati ilmu tersebut dengan mudah. Misalnya kita kata seorang pakar matematik, dia dalam kawasan tu dia pakar matematik, lalu dia buat pengajian percuma. Siapa nak mengaji matematik STPM ni, saya akan bagi percuma sebulan sekali. Kemudian balik pula orang lain, dia buat pula, dia tengok, oh dia ni mengajar matematik sebulan sekali percuma, tak apa, aku nak mengajar matematik juga sebulan dua kali. Lalu dengan dia mengajarlah sebulan dua kali. Pasal apa dia mengajar sebulan dua kali? Berhasad dengan kawan yang mengajar sebulan sekali. Oh, dia mengajar sebulan sekali, tak apa, aku mengajar sebulan dua kali. Balik pula seorang lagi daripada universiti, oh yang ni mengajar sebulan sekali, dia ni pula mengajar sebulan dua kali, aku nak mengajar sebulan tiga kali percuma pada orang kampung kita ni. Balik pula seorang lagi, oh mak dia mengajar sebulan sekali matematik percuma, Hasan dia mengajar sebulan dua kali percuma, Ali mengajar tiga kali percuma sebulan, aku nak mengajar sebulan empat kali percuma. Yang tu hasad macam tu, tuan-tuan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberi pahala. Mengapa? Kerana kesannya umat menjadi orang yang memiliki ilmu yang disampaikan itu. Ataupun orang kaya, misalnya satu orang kaya, dia tanya tok imam masjid, siapa yang bayar api? Dia kata mak duk bayar tiap-tiap bulan. Bulan depan biar saya pula bayar. Tu hasad macam tu, tuan-tuan. Ni air siapa bayar pula? Tak ada bayar. Saya bulan depan air dengan api semua saya support. Mari pula orang lain, mak dah bayar api, man dah bayar air, nanti malam Jumaat siapa buat kelori? Tak ada. Saya buat. Yang tu tak buat, tuan-tuan. Menggunakan harta bendanya, dengki dalam bentuk yang sedemikian rupa. Satu orang dia balik ke kampung dia. Dia kata, mana-mana orang susah dalam kampung ni, saya nak bagi bantuan secara tetap setiap bulan RM100. Balik pula orang kaya lain pula. Dia kata, siapa yang bagi RM1 ni? Saya nak bagi RM200 tiap-tiap bulan. Oh, yang ni tuan-tuan, hasad yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasad yang begitu memberikan keuntungan kepada Islam dan kepada umat Islam. Yang tak bolehnya, siapa yang mengajar sebulan sekali ni, nanti aku potong wayar elektrik. Ah, yang tu tak boleh tuan-tuan. Ha, yang tu hasad yang menjahanamkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang merosakkan masyarakat. Tapi kalau hasad yang membina, memberi keuntungan kepada Islam dan kepada umat Islam, yang itu dikira berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak berhasad dengki juga tuan-tuan, Allah memang buka peluang kepada kita. Ha, pilihlah dua bentuk hasad dengki yang diizinkan itu. Nak belanja orang kampung kita ke? Nak sanga mana-mana anak yang tidak mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk melanjutkan pengajian ke? Kita nak mengambil tanggungjawab menyelesaikan bil-bil elektrik dan bil api ke? Berhasad yang macam tu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumaat, kawan kita letak RM5, aku letak RM10. Kau yang buat, dia letak RM10, aku letak RM20. Yang tu tuan-tuan, hasad yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan depan Tok Imam kira-kira duit pusing pinggan dalam masjid kita hari Jumaat jadi berbelah ribu tuan-tuan. Yang tu hasad yang diizinkan. Adapun hasad yang menjahanamkan umat dan menjahanamkan agama Allah, tidak diizinkan di dalam agama kita. Jadi kalau buat juga, maka termasuk dalam 6 golongan yang dijerumuskan, yang tidak berupaya untuk membebas dan meluluskan diri daripada ranjau hidup yang ada di atas jambatan yang disediakan oleh Allah di hari kita dibangkitkan di lembah mahsyar nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayah wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيفوز المستغفرين وينجى التائبين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Siapa ada soalan apa-apa tuan-tuan? Siapa-siapa yang ada apa-apa soalan? Okey, cantik soalannya. 6 golongan tu orang kafir ke? 6 golongan tu orang Islam tuan-tuan. 6 golongan tu orang Islam. Yang ni tak cerita orang kafir, orang Islam. Golongan yang dijerumuskan ke dalam neraka tanpa hisap itu ialah orang Islam. Orang kafir tak bincang lah, memang masuk neraka. Yang ni adalah orang Islam yang melakukan kesalahan yang disebutkan tadi. Adapun orang kafir tak buat mana-mana kesilapan tu pun, memang dalam neraka. Yang ni adalah orang Islam yang melakukan 6 kesalahan tersebut, salah satu daripadanya. Cantik soalannya. Ya. Okey, cantik soalannya. Cantik soalan. Yang 6 jahanam ni ada peluang atau tidak masuk syurga? Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu, kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 golongan ni ada peluang masuk syurga. In kana fi qalbi ma yazinu minal iman habata khada. Walaupun sekiranya dia ada seberat zarah keimanannya dalam hati, boleh masuk syurga akhirnya. Cuma dia kena seksa dulu di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia ni boleh juga masuk syurga, tetapi dibakar terlebih dahulu. Dia dimasukkan ke dalam neraka hasil daripada dosa-dosa yang tidak dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sempat bertaubat, mati. Tak sempat bertaubat, meninggal dunia, lalu membawa dosa yang bertambun yang ada bersama dengannya. Jadi kesalahan, kesalahan yang lain biasanya akan diadili di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa yang disebutkan ini, yang ni Allah lempar dulu ke dalam neraka. Kemudian setelah itu barulah dibawa keluar daripada neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya dosa yang lain Allah ampunkan, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Kalau dosa lain Allah tak ampun pada dia, maka dia akan disambung seksaannya di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau bagaimanapun, akhirnya mana-mana dari kalangan orang yang mempunyai keimanan di dalam hatinya, walaupun sekadar setimbang berat zarah, Allah akan mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Dan kalau syurga itu dah penuh, tak ada orang dah, tak ada tempat, tak ada ruang lain, Allah cipta yang lain untuknya. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam bentuk dialog di antara Nabi Musa alaihi salam dan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang bagaimana salah seorang daripada orang yang diseksa di dalam neraka ni yang keluar, kemudian syurga yang disediakan oleh Allah penuh, tak ada tempat dah, Allah ciptakan yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menceritakan tentang dialog Nabi Musa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sa'ala Musa rabbahu ma adna ahlil jannati mansilatan qala wa huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannati jannata fayuqalu lahu udkhulil jannata faqala ay rabbi kaifa wa qad nazzalanna sumana zilakum wa akhadhu akhadhatikum faqala atardu ayakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya qala raditu rabbi qala laka thalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu fayaqulu fil khamisati raditu rabbi faqala hadha laka wa ashratu amthaliha wa laka mashtahat nafsuka wa lazzat aynuka faqala raditu rabbi aw kama qala wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa ni dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah pembalasan yang paling rendah, yang paling sikit, yang paling kecil, yang paling lekeh sekali bagi orang-orang yang masuk dalam syurga? Ma adna ahlul jannati manzilatan, bagaimanakah kedudukan yang paling rendah bagi orang-orang yang masuk ke dalam syurga? Lalu Allah menjawab kepada Nabi Musa alaihi salam, dia ialah orang yang datang setelah mana seluruh ahli syurga telah dimasukkan ke dalam syurga. Orang ini adalah orang yang paling akhir keluar daripada neraka Allah. Kemudian orang yang paling akhir Allah panggil dia datang ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah persilakan kepada dia untuk masuk syurga. Allah kata pergi masuklah ke dalam syurga ni. Lalu dia pun pergi tinjau-tinjau syurga, tengok-tengok syurga dah penuh belaka dah, tak ada dah saki-baki ruang kosong yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syurga yang diciptakan oleh Allah tu penuh habis dah. Tak ada kosong lagi dah. Lalu dia datang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi kaifa wa qad nazalanna sumanazilakum wa akhadhu akhadhatihim." Wahai Tuhan, aku nak masuk macam mana wahai Tuhanku? Karena syurga tu penuh belaka, tak ada yang kosong. Kemudian segala pelengkap ataupun kelengkapan syurga, aksesori syurga tak ada belaka dah. Ku jenis kipas angin orang angkut habis dah. Jenis kapek apa semua orang dah angkut. Tak ada apa benda berbaki. Lalu Allah pun tanya dia, "Atardha ayakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunia?" Kalau dah penuh dah syurga tu, kalau tak ada dah saki-baki peninggalan yang diambil oleh manusia, lalu kamu redha atau kamu suka ataupun tidak, aku jadikan bagi kamu bahagian seperti mana bahagian yang dimiliki oleh seorang raja yang menjadi raja kepada raja-raja di atas muka bumi. Kamu suka tak? Kalau gitu aku jadikan kepada kamu ni bahagian kepada kerajaan yang dipunyai oleh seorang raja yang rakyat dia raja-raja. Dia tu raja, kemudian rakyat dia semua raja-raja. Bayangkan raja-raja yang pernah ada di atas muka bumi ini jadi rakyat bersatu raja. Bayangkan bagaimana besarnya kerajaan dan juga empire raja tersebut. Jadi Tuhan tanya dia, kamu suka tak? Kalau dah penuh dah syurga, aku ciptakan bagi kamu yang baru macam tu keadaannya. Dia pun tak pernah terfikir. Dia ingat kok dapatlah kita kata buah-buah tangga syurga apa? Sebab baru keluar ni. Tidak. Allah ciptakan baginya satu bentuk penciptaan baru yang sebegitu. Kemudian bila dia setuju, Allah kata, kalau kamu dah setuju, yang tu untuk kamu. Dan aku tambahkan kepada engkau satu kali ganda macam itu. Lalu aku tambah lagi kepada kamu satu kali ganda macam tu juga. Aku tambahkan kepada kamu satu kali ganda juga macam tu. Aku tambahkan kepada kamu satu kali ganda lagi macam tu juga. Dia ni tuan-tuan, Allah duk kira satu, dua, tiga kali tambah, empat tambah, lima kali tambah. Hati dia tak dapat nak terima dah. Tak tertahan dah. Kerana kegembiraan yang bersangatan, dia potong cakap Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang kira tu, dia potong cakap Allah, aku setuju ya Allah. Baru sampai lima. Allah nak kira sampai sepuluh. Sampai lima tu, dia dah sebut setuju dah. Lalu Allah kata, tak apalah. Bagi kamu yang tu, sepuluh lagi aku tambahkan kepada kamu. Dan bagi kamu juga, apa sahaja yang diinginkan oleh kehendak kamu. Dan kepada kamu juga, apa sahaja yang dirambang mata oleh kamu. Kamu tengok satu benda, kamu nak, aku cipta, aku jadikan untuk kamu. Allah tanya, redha macam tu? Dia hampir pensan menjawab apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang paling akhir keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu dia barangkali termasuk di antara orang yang paling awal masuk neraka. Paling awal masuk neraka, paling akhir keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi juga dia termasuk di kalangan kumpulan enam yang disebutkan tadi. Soal orang yang ada iman dengan syarat iman itu tidak terbatal, iman itu tidak rosak, dia mempunyai peluang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendiami syurga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena bakar dululah dalam tempoh masa yang diukur dengan hari kiamat, hari akhirat, bukannya yang diukur dengan tahun Masihi yang kita ikut dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Satu hari di sana mislu al-fasanah, seperti mana 1,000 tahun. Yang itulah kita kata. Kalau kita kata kalau kena 500,000 tahun, bayang tengok ambil komputer, kira tengok lama mana yang kalau kita nak bandingkan dengan kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akhir sekali dia akan dimasukkan juga ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya akidahnya tak rosak. Kalau akidah rosak tuan-tuan, dia masuk-masuk tu tak keluar dah lah. Ha, ni, oleh kerana tu jagalah akidah kita. Amalan, ha, yang pertama kena jaga akidah, kemudian amalan. Jaga amalan saja tak jaga akidah, tak jadi tuan-tuan. Jaga amalan, jaga akidah. Akidah itu yang akan menentukan segala amalan itu dikira dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kata-kata last, akhir dia boleh masuk juga syurga. Cantik soalan tu. Last satu soalan tuan-tuan. Macam mana lagi nak cuba litis sikit soalan tu. Kalau iman rosak macam mana? Iman rosak, soalan yang ditanyakan berhubung dengan orang yang telah rosak iman. Bagaimanakah perkiraan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Taji'u a'malu yaumal qiyamah. Fataji'u as-salatu fataqul ya rabbi anna as-salat. فيقول الله تعالى له عن إنك على خير ثم تجيء الصدقات فتقول يا ربي أنا الصدقة فيقول الله تعالى إنك على خير ثم يجيء كذا وكذا فيقول الله إنكم على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله تعالى إن بك اليوم آخذ وبك أعطي. Maksudnya hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat besok akan datanglah di hadapan perbicaraan mahkamah Rabbul Jalil itu segala bentuk amalan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Yang mula-mula datang sekali di hari kiamat ialah sembahyang yang dilakukan oleh seseorang. Sembahyang datang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia memperkenalkan dirinya. Aku adalah sembahyang kepada orang ini. Anas-salah ya Rabbi, anas-salah. Wahai Tuhanku, aku ialah sembahyang yang telah dilakukan oleh orang ini. Allah kata innaki ala khairin. Kamu baik, tapi tunggu terlebih dahulu. Kemudian datang pula sedekah. Lalu sedekah pun sebut, wahai Tuhanku, aku adalah sedekah yang telah dilakukan oleh orang ini. Lalu Allah kata, engkau bagus, tapi tunggu dahulu. Kemudian datanglah amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh manusia tersebut. Begini-begini keadaannya, amalan itu, amalan ini, amalan itu, amalan ini. Masing-masing memperkenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenis apa juga kebaikan, memperkenalkan kepada Allah, aku ialah amalan yang telah dilakukan oleh orang ini. Wahai Allah, aku adalah amalan yang pernah dicetuskan oleh orang ini. Allah kata, semua kamu ni baik, tapi nanti dahulu aku tunggu ada lagi yang tak datang. Sumayaji'ul Islam fayaqulu ya rabbi antas salam wa ana al-islam. Kemudian datanglah akhir sekali Islam. Islam ni ialah akidah, ataupun kita kata akidah lah. Mudahlah. Sumaji ul Islam. Kemudian datanglah Islam. Iaitu datanglah bila dia mengucap syahadah jadi akidah. Maksudnya datanglah akidah. Setelah datang akidah, dia memperkenalkan diri. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku adalah Islam kepada orang ini. Dan engkau lah Tuhan yang bernama Salam. Lalu Allah jawab, bikal yaumu akhudhu wa bika u'ti. Pada hari ini dengan engkau lah aku mengira segala pahala dan dosa yang dilakukan oleh orang ini. Maksudnya kalau tak ada kamu, tak ada kamu, maka pahala yang dilakukan itu tidak diterima, tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu, kalau orang tu rosak akidah, dia semayang ke, dia puasa ke, dia zakat ke, dia gosok kepala anak yatim ke, apa benda pun amalan kebaikan yang dilakukannya tidak dinilai dengan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah siapa-siapa dari kalangan umat Islam yang rosak akidahnya, dia kena perbaiki balik akidahnya. Macam mana nak baiki akidah tu? Dia kena mengucap semula dan kemudian menarik balik benda yang menyebabkan rosaknya akidah dia tu. Contohnya, kalaulah rosak akidahnya dengan sebab dia mencaci agamanya, dia kena mengucap balik, kemudian dia tarik balik, aku tarik baliklah yang dia caci agama dia tu. Kalaulah dia sebab dia rosak akidah itu kerana dia caci Nabi, maka dia kena mengucap balik, kemudian dia kena tarik balik ucapan caciannya kepada Nabi yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kalaulah dia jadi rosak akidah dengan dia memperlecehkan undang-undang Allah Subhanahu wa taala, maka dia kena tarik balik dengan cara mengucap terlebih dahulu, kemudian tarik balik, dia mengucap, kemudian aku tarik baliklah, aku tak kata dah benda yang macam tu. Dia kena mengucap semula, sehinggalah bila dia mengucap itu dia kembali menjadi orang Islam semula. Kalau dia tak mengucap balik dan tidak tarik balik sebab yang membawa kehancuran kepada akidahnya, maka dia tetap berada di dalam keadaan yang sangat tidak memberikan keuntungan itu. Itu bagi orang-orang yang telah rosak akidahnya. Cantik soalan itu. Ada apa tuan-tuan, kita jumpa pula pada masa-masa yang akan datang. Sebelum itu, siapa-siapa daripada kalangan tuan-tuan yang nak memanjangkan rezeki yang Allah anugerahkan kepada tuan-tuan untuk pusat pengajian kita, saya dengan rendah hati memohon kepada pihak pengurusan surau dan pihak pegawai-pegawai surau kita, lepas daripada semayang asar, lepas daripada semayang isyak nanti, maka tuan-tuan sendirilah ambil sejadah letak di belakang sana. Kemudian siapa-siapa yang berhajat nak memanjangkan anugerah Allah itu kepada pusat pengajian kita, tuan-tuan letaklah apa yang ada pada tuan-tuan. Jangan kira banyak pun nak letak tuan-tuan. Jangan kira tuan-tuan nanti aku jadi kaya besok baru aku nak derma. Bila tahun kita jadi kaya kita tak tahu tuan-tuan. Di Lauh Mahfuz tu tulis macam mana kita tak tahu tuan-tuan. Jadi apa yang ada pada kita, sekadar yang kita mampu. Jangan kita tunggu untuk kita kaya pada satu masa hadapan. Pepatah Arab menyebutkan dengan maksudnya, telur yang dijanjikan pada hari ini lebih baik daripada ayam yang dijanjikan besok. Tak apalah aku ada besok, aku bagi ayam. Bila nak boleh bagi ayam, tak tahu. Jadi itu pepatah Arab tuan-tuan. Telur yang dijanjikan pada hari ini lebih baik daripada ayam yang dijanjikan pada masa depan. Jadi kita jangan tunggu kita kaya tuan-tuan. Ini adalah kita kata salah satu daripada amalan soleh yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut as-sadaqatu tudfi'ul khathiata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu tuan-tuan, dia mematikan, menutup segala kesalahan kita seperti mana air yang mematikan, menutup api yang menyala. Api yang menyala, kita ambil air, tumpahkan ke atasnya, api itu akan mati. Maka Nabi kata gitu, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un naro. Sebelah pusat pengajian kita, tuan-tuan derma, tuan-tuan sedekah, tuan-tuan hadiah, kita dapat dana. Sebelah tuan-tuan dapat pahala. Kalau saya tak sebut, di hari akhirat besok, tuan-tuan akan dakwa saya pula. Ustaz pergi tempat kami tak cerita. Ustaz buat sekolah, buat tahfiz, buat itu, buat ini. Kami tak tahu. Kami nak sedekah, tahu kat kulu tak buat. Jadi tuan-tuan akan dakwa saya pula. Jadi oleh kerana itu kita kata, kita jangan berdakwa daripada sekarang sampailah ke akhirat nanti. Itu saya sebutkan. Dan kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang menguruskan pusat pengajian kita, kita akan menggunakan apa sahaja yang diberikan, disumbangkan, diperpanjangkan oleh tuan-tuan dan puan-puan untuk pusat pengajian kita. Sekadar itulah pertemuan kita pada malam ini. Dan satu lagi, silap terlupa. Kalau tuan-tuan sampai kepada tuan-tuan sijil wakaf tanah, sebab kita buka wakaf tanah saat ini kerana kita nak menyiapkan beberapa tempat tambahan terutama bagi warga emas. Warga emas ni kita ada 5 jenis warga emas yang kita akan buat tuan-tuan. 1 warga emas muslimat tunggal, yang kedua warga emas muslimin tunggal, yang ketiga warga emas kelamin, yang keempat warga emas uzur, yang kelima warga emas eksklusif tuan-tuan. Warga emas uzur ni jenis warga emas orang Islam kita yang dia uzur. Orang kita ni tuan-tuan ada jenis masa sihat dia semayang, masa sakit tua dia tak semayang. Jadi dah lah masa sakit tua tu kita nak jumpa Tuhan, mati dalam keadaan tidak semayang. Ataupun anak dia jaga dia kadang-kadang, anak dia nak pergi kerja pukul 7 pagi, bagi dia pakai Pampers, balik pukul 5 nanti baru buka Pampers. Jadi sekerat hari ayah dia tu ataupun ibu dia duduk dalam najis. Yang ni kita tak maulah. Oleh kerana tu kita cuba nak wujudkan satu tempat yang menguruskan orang-orang Islam kita yang uzur ini. Walaupun kita tidak mampu untuk menguruskan seluruhnya, tetapi kita harap lepas kita buat, orang lain juga akan buat benda yang seumpama itu. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, kalau kita tua besok, anak kita nak pergi kerja, dia pakaikan kita Pampers. Duduklah ayah dengan Pampers itu tuan-tuan. Nak buka nanti cek balik pukul 5 petang nanti. Macam mana tuan-tuan? Kita hidup di dalam keadaan berlumuran dengan najis di badan kita. Macam mana kita nak zikir kepada Allah walaupun boleh zikir? Macam mana kita nak semayang kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi kita nak wujudkan satu kehidupan yang macam tu. Semoga perkara ini akan diikuti, dibuat modul ini akan dijalankan pula di tempat-tempat yang lain. Biarlah warga emas kita itu yang uzur menjelang kematiannya, dia hidup dalam suasana yang bersih dan sentiasa boleh berdamping dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian warga emas yang eksklusif, yang jenis mengaji jenis 1 sampai jenis 6, kemudian tingkatan 1 sampai tingkatan 5 masuk MRSM, habis SPM pergi ke England buat pengajian engineering, balik duduk bekerja sebagai engineer, isteri sebagai accountant, tak sempat nak mengaji agama. Kemudian bila habis pencin, bulan depan ke Hong Kong, bulan lagi 1 ke Australia, bulan lagi sekali ke mana-mana tempat pula. Habis begitu sahaja masa dan kecerdikan yang dianugerahkan oleh Allah. Jadi kita nak sediakan juga tempat bagi golongan yang macam tu. Nak berjalan pergi mana pun berjalan lah, tapi yang ni kena ada asas Islam, asas agama kena ada. Jadi oleh kerana itu kita menyediakan satu modul ajar daripada bawah, daripada alif ba ta sampailah dia menguasai pengajian itu. Jadi oleh kerana itu siapa-siapa yang berhajat untuk bersama dengan kita, maka tuan-tuan nanti bangkali pelajar saya akan tinggalkan resip wakaf tanah dan sebagainya. Tuan-tuan ambillah, wakaf itu boleh untuk diri kita sendiri, boleh kita wakafkan untuk ibu bapa kita, boleh juga kita wakafkan untuk leluhur yang melahirkan kita, ayah kita, datuk kita, moyang kita dan sebagainya. Oleh kerana itu kita kata dia merupakan salah satu daripada amalan yang Allah menganugerahkan pahala berterusan walaupun kita sudah mati. Wakaf dianugerahkan pahala berterusan walaupun si yang ditujukan wakaf itu sudah meninggal, ataupun si yang melakukan wakaf itu sudah meninggal. Pahalanya diteruskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang itulah pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijala liwajhika wa azimi sultanik. Allahumma aftah alayna futuha al-arifin warzukna fahman nabiyyin wafakihna fiddin wa'alimna ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbarallahu minkum.